TV yang dirahmati oleh Allah rahimani wa rahimakumullah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita kembali akan melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadu As-Salihin. Dan sampai kita atau masih kita ini masih pada bab yang kelima. Bab tentang muraqabah. Muraqabah, yakni sebuah sifat yang sangat layak untuk dimiliki oleh seorang muslim, seorang yang beriman. Muraqabah adalah sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah. Dalam definisinya telah kita sampaikan bahwa muraqabah itu adalah dawamu ilmil abdi wa tayakkunihi bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinih. Muraqabah itu adalah keyakinan dan kesadaran yang terus-menerus dari seorang hamba bahwa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah, baik lahiriahnya ataupun batiniahnya, lahir batin. Jadi yakin bahwa dirinya terus-menerus diawasi oleh Allah lahir dan batin. Maka dengan sifat muraqabah ini, dia akan menjadi orang yang ikhlas. Hati-hati sekali dalam mengatur segala macam gerak-gerik dirinya. Saya katakan dirinya, karena seorang manusia itu gerak-geriknya ada tiga. Ada gerak-gerik di dalam mana? Hatinya. Jadi dia hati-hati sekali dalam mengatur niat. Kowe iki sholat arep ngopo? Itu ada yang ngawasi. Kamu itu sedekah niatmu opo? Itu ada yang ngawasi. Kamu duduk di depan ini, di meja ini, mau apa? Ada yang ngawasi. Kamu berkorban, niatmu opo? Itu ada yang ngawasi. Jadi gerak-gerik apa? Hati diawasi. Sehingga dia akan berhati-hati sekali dalam masalah niat. Juga gerak-gerik lisan. Kan diri manusia terdiri menjadi tiga. Terdiri dari tiga. Ada batin, yaitu masalah hati. Ada masalah lisan. Apa yang akan dia ucapkan, itu dia pikirkan terlebih dahulu. Maka orang yang muraqabah, itu dia adalah orang yang paling bisa mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia apa? Berkata yang baik atau diam. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa seorang mukmin hendaklah memikirkan lebih dahulu setiap perkataan dia. Kalau memang ada kebaikan dalam perkataannya, ini kalau memang perkataannya itu baik, maka falyatakallam. Maka hendaklah dia bicara. Tapi kalau memang dalam perkataannya itu buruk atau menimbulkan dampak yang buruk, maka dia diam. Nah, orang yang muraqabah itu orang yang bisa, paling bisa menjaga lisannya. Orang nyeplos disik terus Oke, mikir, ya. Tell me, telat apa? Telat mikir. Jadi bicara duluan baru mikir belakangan. Orang yang muraqabah paling bisa menjaga lisannya. Memilih kata-kata yang baik kepada setiap orang. Kepada ibunya, kepada bapaknya, kepada suaminya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya, kepada tetangganya, kepada rekan-rekannya. Dan ini perkara yang sulit. Karena lisan itu kuat sekali. Kuat sekali lisan itu. Anggota badan manusia yang paling kuat itu ya lisan. Kalau tidak disetir dengan muraqabah, ndelewer tekan dindi. Ya, jauh kemana-mana merantau. Maka orang yang muraqabah, dia orang yang paling hati-hati dalam mengatur lisannya. Dan bukan berarti yang duduk sekarang di sini, sekarang yang bicara ini adalah orang paling muraqabah dalam lisannya. Tidak. Saya cuma mengingatkan. Tugas kita adalah mari kita bersama-sama berusaha untuk menjaga lisan kita. Dan yang ketiga, dia akan hati-hati dalam gerak-gerik badannya. Kemana dia arahkan telinga dia. Kemana dia arahkan penciuman dia. Kemana dia arahkan tengokan kepalanya. Kemana dia arahkan pandangan matanya. Kemana dia arahkan kedua tangannya. Kemana dia arahkan kakinya. Kemana dia arahkan, dan seterusnya. Dia hati-hati sekali dalam masalah gerak-gerik dirinya. Maka dikatakan oleh para ulama bahwa orang yang muraqabah, ya, dengan muraqabah itu seorang bisa menjadi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kita semua rizki berupa sifat muraqabah. Hati-hati batin kita, kita gerakkan kemana dalam mencari rizki, kepada siapa kita bertawakal. Ini diawasi oleh Allah. Orang bilang mengatakan, orang boleh saja mengatakan dengan lisannya, ya semua itu dari Allah. Ning hatimu kemana? Ya kesembuhan itu kan dari Allah. Tapi hatimu kemana? Ya ini semua kurban untuk Allah. Tapi hatimu kemana? Ya salat saya, inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Tapi hatimu kemana? Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki kepada kita berupa apa tadi? Sifat muraqabah. Allahumma amin. Sudah kita bahas beberapa ayat yang berkaitan dengan muraqabah. Di antaranya adalah surat Asy-Syu'ara ayat 218 219. Demikian juga sudah kita bahas surat Al-Hadid ayat 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwa ma'akum aynama kuntum." Allah bersama kalian. Ilmu Allah senantiasa tahu. Allah senantiasa menyertai kalian dengan ilmunya, mengetahui kalian dimanapun kalian berada, dimanapun kita berada. Ilmu Allah, atau Allah mengetahui dengan ilmunya. Jadi bersama di sini artinya adalah bersama secara ilmunya. Ilmu Allah yang menyertai kita, bukan zat Allah yang kemudian di mana-mana. Tidak. Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas arsy. Dan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Ini sesuatu yang disepakati oleh para ulama di zaman sahabat dan yang setelahnya. Dan juga disepakati secara fitrah naluri kita. Walaupun ada sebagian kita mungkin agak berat mengatakan Allah itu di atas. Tapi secara naluri kita akan dapatkan orang yang merasa berat demikian kalau berdoa matanya ke arah atas. Mau enggak mau. Naluri. Orang Jawa itu biasa. Pripun, Mbok? Kidene larane ora mari-mari. Ya wis lah. Dipasrahaken bae sing neng dhuwur. Itu orang orang desa yang belum tercemari filsafat-filsafat. Pikiran sing macam-macam. Kalau ditanya tentang permasalahan yang menimpa dia, ya sudah, kita pasrah kepada yang di atas. Bukan mengatakan, ya sudah, kita pasrah pada yang di mana-mana. Enggak. Ya kan? Secara apa tadi? Naluri. Ya. Maka, ini merupakan kesepakatan para sahabat. Tidak ada yang mempermasalahkan. Ulama-ulama di kalangan tabi'in tidak ada yang mempermasalahkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terlebih lagi. Secara naluri juga demikian. Di sini Allah menyertai hambanya dengan ilmunya. Allah tahu. Mengawasi seluruh gerak-gerik hambanya. Ini surat Al-Hadid ayat 4. Kemudian pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan dalil-dalil yang dinukil oleh Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala yang menerangkan tentang betapa Allah itu mengawasi hambanya. Di antaranya adalah surat Ali Imran ayat 5. Surat apa? Ali Imran ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna Allah la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak tersamar baginya sesuatu pun. Tidak tersamar baginya sesuatu pun. Baik di bumi ataupun di langit. Yani apapun yang terjadi di bumi, apapun yang terjadi di langit, semuanya adalah di bawah pengawasan Allah. Orang kalau beriman, orang beriman yang dia sadar pengawasan Allah, tidak ada rasa putus asa dalam dirinya. Tidak ada rasa putus asa. Ketika dia ditimpa musibah yang dahsyat. Dan tidak ada satupun makhluk yang mengetahui musibah yang menimpanya. Maka dia yakin Allah pasti mengetahui. Allah tahu tapi kok tidak segera menolong. Itulah ujian keimanan. Terkadang Allah tahu, bukan terkadang, Allah pasti tahu. Di sana ada hambanya yang sakit keras, tidak sembuh-sembuh. Tapi, dan tidak ada yang bisa nolong. Tapi ternyata tidak segera disembuhkan oleh Allah. Adalah dalam rangka menguji hamba tersebut. Dan memberi keutamaan-keutamaan. Mungkin Allah ingin menghapuskan dosa-dosanya. Karena musibah yang menimpa seorang mukmin dan dia bersabar akan menjadi penghapus dosa. Sampai pun debu yang masuk ke matanya. Musibah. Kalau digambarkan dalam hadis, sampai pun duri yang menusuknya. Duri itu, ada duri yang gede. Contohnya apa duri yang gede? Duri ikan paus. Ya. Lebih besar lagi mungkin duri dinosaurus. Ya. Bayangkan ketusuk duri dinosaurus. Duri yang kecil ya duri apa? Ikan. Ikan pun bertingkat-tingkat. Ikan saluang. Carane orang luar Jawa. Nek carane wong Jawa ya iwak teri. Ya. Teri pun macam-macam. Ada teri yang gede, ada teri yang anak teri, kecil-kecil. Kita ambil duri yang paling kecil. Hatta syaukah. Sampai pun duri. Duri. Entah duri yang besar ataupun duri yang kecil. Itu nyokot cekit langsung nyelilit. Itu musibah. Dan kalau kita bersabar, itu menjadi penebus dosa. Enak nama betul jadi wong muslim? Enak. Tapi terkadang kita kurang apa? Kurang sabar. Berarti Ustaz, utang itu. Ya, lanjutkan sendiri. Berarti sakit itu Ustaz? Iya, lanjutkan sendiri. Utang, sakit, apalagi? Badan gak sehat. Anak yang mungkin kurang bisa diatur. Istri mungkin yang kelayaban, angel diatur. Ya. Suami yang mungkin sebaliknya. Musibah. Sabar. Mungkin Allah ingin menghapus dosa kita. Yang kedua mungkin Allah ingin mengangkat derajat hamba ini dengan musibah yang ditimpakan padanya. Karena Allah menyediakan untuk hamba ini sebuah derajat yang tinggi. Tapi ternyata hamba itu tidak memiliki amal saleh yang cukup untuk menaiki derajat tersebut. Akhirnya diangkat dengan apa? Musibah. Sabar. Demikianlah ketika Allah akan menguji. Atau mungkin Allah ingin supaya kita ini semakin banyak apa? Doa. Jajal mbiyen sing durung duwe bojo. Ya Allah, bojo ya Allah. Meh bendina. Mbak Sar wis duwe bojo? Mana berani doa seperti itu lagi? Ya kan? Ganti doa napa? Ya Allah, anak, ya Allah. Anak kelima, sewani dong. Ya tergantung. Makanya ketika Allah tahan itu seorang pemuda, enggak dapat jodoh-jodoh. Supaya Allah ingin hambanya ini banyak berdoa. Dan dulu para ulama senang sekali. Berdoa. Mereka lebih senang berdoa daripada dikabulkan doanya. Beda dengan kita. Pinginnya cepat-cepat apa? Itulah. Jadi ini kemungkinan-kemungkinan. Allah tahu bahwasanya hambanya itu di kesendirian dia memiliki banyak masalah. Ditimpa sekian banyak musibah. Tapi Allah mencintai dia. Sabar. Yakinlah Allah tahu. Innallaha la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak tersamar satupun dari Allah Subhanahu wa taala. Segala kejadian di bumi dan segala kejadian yang di langit. Ini namanya muraqabah. Kemudian yang selanjutnya adalah surat Al-Fajr ayat 14. Sama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu sungguh benar-benar mengawasi. Kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala segala gerak-gerik kita. Gerak-gerik hati kita, gerak-gerik lisan kita, gerak-gerik tubuh kita. Maka harus hati-hati dalam melaksanakan segala gerak-gerik hati kita. Sekali lagi, Mudah-mudahan Allah membimbing kita, memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan sifat apa? Muraqabah. Allahumma amin. Selanjutnya surat Ghafir ayat 19. Ya, Ghafir ayat 19. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis suduru. Allah mengetahui kha'inatal a'yun. Kha'inatal a'yun, pengkhianatan mata. Ini bahasa kita itu kerlingan mata. Curi-curi pandangan. Allah tahu. Orang lain manusia enggak tahu. Tapi Allah tahu. Ketane sing deleng mengarep. Jebule melirik. Melirik kemana? Spion. Bang Jo zet. Wah, ini yang sebelah kiri ternyata. Ya kan? Ini tahu Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu kha'inatal a'yun. Hanya kerlingan mata saja Allah tahu. Ya itulah. Seorang mukmin itu hidupnya kayak di penjara, ya. Ad-dunya sijnul mukmin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dunia itu penjaranya seorang mukmin. Melirik bedi, meden-medeni. Melirik saja ditakut-takuti. Ya, karena Allah tahu lirikanmu itu kemana. Tapi barang siapa yang tidak masuk penjara dunia, dia akan dipenjara di akhirat. Barang siapa yang tidak masuk penjara dunia, dia akan masuk penjara di mana? Akhirat. Penjara dunia itu apa? Aturan-aturan agama Allah ini. Di antara daging, yang paling enak daging apa? Bruto? Aduh. Jenisnya, bukan bagiannya. Bruto sapi yang menteni, mbok. Kambing, ada yang lain. Itu loh yang paling disenengi. Jarine. Kan turene ini. Jare. Rasa percaya. Daging apa? Ngertilah karpe. Kan? Daging apa? Itu. Jare. Makanya dia biasa dijadikan penyedap bagi makanan-makanan dan yang lain-lain. Daging haram. Babi. Ya. Bunuhnya pun enggak tahu gimana caranya. Gulune ya ora ono. Ya mau nyembelih gimana? Ya kan? Enggak ada lehernya. Tapi seorang yang beriman tahu, seenak apapun kalau Allah larang, sami'na wa ata'na. Kita ninggalkan daging babi bukan karena jijik, bukan. Kita ninggalkan daging babi karena haram. Itu dilarang oleh Allah. Dapat pahala. Sing jenenge bojo niku tanggungane akeh. Ngene apa mboten? Sing wedon loro diperiksakaken. Anake lara, periksakaken maning. Mangsane tuku susu, duitnya langka. Mangsane sekolah, SPP-ne nunggak. Angel nggih? Ya kaya gitu. Lah mending ora usah bojo bae. Sing penting kumpul napa? Kumpul sapi apa kumpul kebo? Ndak ada tanggungan. Sing wedok lara ora diperiksa kan karena periksa-periksa dhewek. Ya. Anak yo nek meh metu anake malah digugur, digugurakan. Ya ini istilahnya zina. Cuma telpon orang yang mau sama dia, sudah berapa? Sudah. Tapi Allah Subhanahu wa taala melarang, wala taqrabu az-zina. Mendekati zina saja tidak boleh, apalagi zinanya. Kita meninggalkan yang semacam itu bukan karena takut terkena penyakit apa? AIDS. Takut terkena penyakit raja singa. Takut terkena penyakit gonorowewewe. Gonorowewewe. Betul ya, begitu tulisannya angel banget ya. Bukan itu, karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita dapat pahala meninggalkannya. Itu seorang mukmin. Jadi meninggalkan kelezatan-kelezatan dunia yang sifatnya haram dengan aturan-aturan agama ini untuk dibebaskan kelak. Di mana? Hari kiamat. Kita terima di penjara oleh Allah sekarang di dunia dengan aturan-aturan agama Allah, supaya kita nanti kelak dibebaskan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita istiqomah, kemudahan. Dan orang itu kalau sudah percaya pada Allah, hukuman atau batasan-batasan macam itu bukan sakit yang dia rasakan, tapi nikmat. Itu yang disebut dengan halawatul iman. Manisnya apa? Iman. Niki contohnya mawon lah nggih, contohnya mawon. Dan permisalan ini mungkin jauh lah ya. Jauh sekali. Sebagian orang setelah bebas dari penjara gawe maning. Ada pengakuan langsung. Setelah bebas dari penjara bikin ulah lagi. Setelah ditanya kenapa coba? Enak di penjara katanya. Apa-apa gratis. Ya, tidak mikir, semua sudah, masya Allah. Jadi lebih mending di penjara daripada dikeluarkan. Maka seorang muslim pun ketagihan untuk di penjara oleh Allah di dunia. Dia senang di penjara oleh Allah, dipaksa untuk mengerjakan amal-amal ketaatan, dipaksa oleh Allah untuk meninggalkan perkara-perkara yang haram. Dia senang. Dipaksa itu artinya dibebani oleh Allah. Dengan menjalankan ketaatan, meninggalkan yang haram. Demikian. Inilah muraqabah. Allah mengetahui gerak-gerik mata kita. Entah kita bersama-sama, entah kita sedang sendirian. Wa ma tukhfi sudur. Wa ma tukhfi as-sudur. Dan juga Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dalam hati. Ketika saya bicara seperti ini, Allah tahu apa yang ada dalam isi hati saya. Ketika Anda mendengarkan apa yang saya katakan, kemudian mungkin menganggukkan kepala, Allah tahu apa yang ada di dalam hati Anda. Yang jelas kita ini betul-betul diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, muraqabah. Ya, kembali kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dimudahkan untuk meninggalkan segala bentuk kemaksiatan dan dimudahkan untuk menjalankan segala bentuk ketaatan. Allahumma amin. Kemudian hadis-hadis yang berkaitan dengan muraqabah. Ada beberapa hadis. Di antara hadis tersebut adalah yang pertama, ini hadis yang cukup panjang. Hadis yang terkenal di kalangan ulama dengan sebutan Ummus Sunnah. Hadis apa? Ummu As-Sunnah. Induknya apa? Induknya Sunnah. Kalau dalam Al-Quran kita kenal ada apa? Ummul Kitab atau Ummul Quran. Apa itu? Surat Al-Fatihah. Kalau dalam hadis itu ada yang sebutannya ummu as-sunnah. Induknya as-sunnah. Kalau ummul Quran, karena Al-Fatihah, itu Al-Fatihah, disebut ummul kitab, ummul Quran. Karena Al-Fatihah itu mengandung inti sari ajaran Al-Quran. Di situ disebutkan, inti sari ajaran Al-Quran. Sebagaimana ini, hadis yang pertama ini. Dia menyebutkan inti sari ajaran Islam. Ummu as-sunnah. Atau juga dikenal sebagai hadis Jibril. Hadis apa? Jibril. Ini hadis yang menceritakan tentang kedatangan malaikat siapa? Jibril ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya untuk bertanya tentang beberapa masalah agama. Di antara yang ditanyakan oleh malaikat Jibril adalah tentang makna Islam. Apa itu Islam? Kemudian juga tentang iman. Apa itu iman? Kemudian juga ditanyakan tentang ihsan. Apa itu ihsan? Kemudian juga ditanyakan tentang kapan terjadinya hari kiamat. Kemudian juga ditanyakan tentang tanda-tanda hari kiamat. Beberapa pertanyaan ini diajukan oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir hadis disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Hadza Jibrilu ataakum yu'allimukum umura dinikum." Inilah Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan umura dinikum, permasalahan-permasalahan agama kalian. Jadi permasalahan-permasalahan agama itu tercakup dalam hadis Jibril itu tadi. Maka tentunya kalau ini dibahas akan sangat panjang dan lebar. Ya. Akan saya bacakan hadis ini dan akan saya maknai. Kemudian kita nanti akan fokus pada kenapa hadis ini disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi sebagai dalil muraqabah. Hadis yang pertama, beliau berkata, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, An Umar ibn al-Khattabi, dari sahabat Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, radhiyallahu ta'ala anhu, mudah-mudahan Allah meridai beliau. Qal, beliau mengatakan, bainama nahnu julusun, tatkala kami sedang duduk-duduk, inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzata yaumin, di satu hari, id tiba-tiba, tala'a alaina, datanglah kepada kita, muncul di tengah-tengah kita, rajulun, seorang laki-laki, syadidu bayadith thiyabi, bajunya sangat putih, bersih, tidak ada kotoran, tidak ada lipatan-lipatan kisut, tidak ada, bersih, melipis, melipis ya, kalau baju kita katakan apa? Melipis, melicit, melipit, melicis, melipis, ya kan? Syadidu sawadi syari, dan rambutnya sangat hitam. Kalau rambut kita katakan apa? Kelimis. Rambut kelambine melicit, rambute kelimis. Masyaallah. Jadi rapi sekali. Enggak ada tanda-tanda yakni kita kalau keluar dari mobil aja baju bagian bawah apa? Ketekuk-tekuk di sini. Sarung ngepir, ya kan? Kelambi menjadi baju ketekuk-tekuk, terus bau kadang bensin gitu kan. Rambut agak yang sini tegak, sini tuh tiduran, mata separuh tutup, separuh apa? Separuh buka, ngantuk, dan yang lain-lain. Ya. Ini tidak ada tanda-tanda kayak gitu, tidak ada. La yura alaihi atharus safar. Tidak kelihatan bekas-bekas perjalanan apa? Jauh. Tidak ada. Tapi anehnya lagi, ini tidak ada tanda-tanda jauh, berarti orang dekat. Tapi mau dibilang orang dekat, la ya'rifuhu minna ahadun. Tidak ada satupun kita yang kenal sama orang ini. Dibilang jauh, melicit dan melipis. Dibilang orang dekat, siapa dong ya? Ini tidak ada yang kenal. Hatta jalasa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Sampailah dia duduk mendekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi ila rukbataihi. Kemudian menempelkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dekat. Para sahabat aja enggak berani kayak gitu. Ini orang datang tiba-tiba langsung apa? Mentempel saja. Ya. Wa wada'a kafaihi 'ala fakhidaihi, dan orang ini meletakkan dua telapak tangannya ke pahanya, ke paha dia. Sebagian ulama mengatakan meletakkan dua telapak tangan ke paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih mengherankan posisi yang pertama, posisi kedua. Kedua. Ana wong ngerti-ngerti ujug-ujug duduk cekel pupune ngarep ya. Ini semakin membuat takjub. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan paha dia sendiri. Taib. Waqal, dia berkata orang tersebut, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Wahai Muhammad, sebut namanya langsung. Ya Muhammad. Para sahabat enggak ada yang manggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan namanya langsung, enggak ada. Ini orang datang-datang nyebut namanya. Istri beliau sallallahu alaihi wasallam, ibunda kaum muslimin, ibunda kaum mukminin, kalau menyebut Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ya Nabi Allah, wahai nabinya Allah. Enggak ada nyebut Mas, enggak ada. Atau namanya, enggak ada. Ya, disebut gelarnya. Ya, disebut apa? Gelarnya. Nah, kita diantara adab ya kepada orang tua kita, jangan sebut nama. Bapak, jangan sebut Z. Z. Anaknya sendiri sama orang tuh. Z, Z. Ya kan? Santo, Santo. Aduh, Zen. Ya, Bapak, itu. Ayahanda, ya. Abati, ayah, bapake, terserah. Tapi jangan sebut apa? Nama. Nah. Kemudian dia bertanya tentang apa? Islam. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menerangkan apa itu Islam. Panjang. Ya, rukun Islam. Alhamdulillah di beberapa tahun yang lalu di masjid ini sudah dipelajari belajar rukun. Belajar rukun iman ya. Rukun Islam baru dipelajari dua kali ya kalau gak salah ya. Sama Ustaz Abdullah Zain. InsyaAllah mudah-mudahan ada kesempatan untuk melanjutkannya. Kemudian setelah itu hadis cukup panjang. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaAllah ta'ala. Demikian hadis Ibril ya, Umus Sunnah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.